yuqalu faslan li'annahu fassala baina qawni ma ba'dahu na'tan wa kaunihi khabaran li'annaka idha kulta zaitun qa'imun jaza antakula zaidun al-qa'imu khabaran anil zaid wa ayyakuna sifatan falamma ataita dhamiral fasli baqiyat qawnuhu khabaran la sifatan baqiyat qawnuhu khabaran la sifatan qawluhu imadan qala ar-radiyu sammuhu bidhalik liqaunihi hafidhan lima ba'da hatta la yaskutu anil khabariya kal imari fil baiti al hafid lisqfi min as-sukuti undur min as-sujai jadi di sini dinamakan dhamir fasl dan dinamakan dhamir imad karena dhamir ini yufasil memerinci keberadaan setelahnya sebagai na'at dan setelahnya sebagai khobar. Jadi merinci antara setelahnya itu sebagai sifat dan antara setelahnya sebagai khobar. Maka diperinci. Li'anna ka'idha kulta zaidun qa'imun. Mana khobarnya? Qa'imun. Mana mubtada'nya? Zaidun. Antum boleh mengatakan Zaidun al-qa'imu. Boleh. Nah, di sini Zaidun mubtada, al-qa'im ini bisa dua kan? Bisa apa? Bisa na'at dan bisa khobar. Nah. Baik. khabaran an Zaid wa ayyakuna sifatan lau bisa al-qa'im ini khabarnya dari Zaid dan bisa sifatnya Zaid. Ah, di sini fungsinya dhamir fasl. Falamma ataita, kalau ketika kamu datangkan dhamir berupa huwa tadi, maka di situ yufasil merinci, merinci keberadaan Az-Zaid Al-Qa'im ini masih kedudukannya khobar, bukan si sifat. Ngerti? Kalau ada kata kita bilang Zaidun Al-Qa'im, Al-Qa'im ini bisa apa? Bisa sifat dan bisa khobar. Ngerti kan? Karena Zaid yang berdiri kan gitu. Lah, ketika itu kamu butuh memakai dhamir fasl. Nah, dengan adanya dhamir fasl ini, bagaimana? Memerinci, diperinci, ya, memerinci kedudukannya dia sehingga tetap dia menjadi khobar, enggak menjadi sifat lagi. Zaidun huwa al-qa'im. Di sini huwa al-qa'im. Al-qa'im tetap menjadi khobar. Lah huwa itu rupanya apa? Berarti insyaallah ada yang mengatakan dia la mahala la min al-arab. Ada yang kan insyaallah terdulu. Terusnya. Terus ingdal kufiin dinamakan apa? Dhamir imad. Artinya samu bidzalik, dhamir ini mereka namai dhamir imad likaunihi hafizan lima ba'da, karena keberadaan dia itu menjaga apa-apa yang setelahnya dari khabariyah. Mana setelahnya? Zaidun Al-Qa'im. Kalau pakai huwa al-qa'im, huwa di sini menjaga. Menjaga kedudukan al-qa'im itu tetap apa? Tetap menjadi apa? Menjadi khabar. Makanya dikatakan menjaga. Menjaga kedudukannya tetap sebagai khabar. Qaya imadul bait. Imadul bait, imadus saqaf, menjaga saqaf supaya enggak jatuh. Begitu juga dhamirul fasl menjaga keberadaan khabar itu supaya enggak jatuh kedudukannya khabar menjadi si sifat dengan dhamir ini. Ngerti? Jadi padu ayat kan ya ini. Ayo, enggak usah didebatkan. Antum kasih pakai dhamirul fasl, antum pakai dhamirul imad, seperti ini enggak usah didebatkan. Soali kono faedai samulaka dengan imad, dan terserah ente. Kamu kasih dhamirul fasl ya terserah ente. Fungsinya kan bodoh nama ya. Fungsinya kan bodoh. Yang namakan imad karena menjaga supaya khabar enggak jatuh, yang namanya fasl memerinci kedudukannya supaya tidak apa? Tidak menjadi apa? Nah, maafkan usaha Allah, kawan. Jelas? Jelas. Nah, seperti itu maknanya. Ditulis. Singgah kali, dhamir fasl. واختلف العلماء في ضمير الفصل هل هو الحرف او الاسم واختلف العلماء في ضمير الفصل هل هو الحرف او الاسم الراجح أنه اسم لا محل لها من الإعراب Wawa mazhabul faqi. Ini dari guru ana ini. Ulama telah berselisih pendapat tentang dhamirul fasl, apakah huruf ataukah isim. Beliau menguatkan apa? Ismun. Tapi la mahallalah aminal irob. Begitulah apa namanya, muribun sering mengirob dhamirul fasl itu la mahallalah aminal irob. Hakata huwa madhabu al-faqih. Jelas Allah. Jadi kalau begitu irobnya apa? Kalau begitu bagaimana? Ya, gampang ya kawan. Jadi kalau gitu hadza ismi inna lawah. Lama apa ini? Harful ibtidak. Huwa apa ini? Dhamirul fasl atau dhamirul imat al-qasasu apa ya kawan? Khobarin inna. Cara gitu ya. Kami salah kawan. Jadi inna hadza lawa. Lamnya lamul ibtidak atau lamul mustahlaqa. Terus apa ini huwa irabnya? Dhamirul fasl la mahalla laha minal i'rab. Terus al-qasasu i'rabnya apa qasasu ikhwan? Dia adalah khabarnya in inna. Ngerti insyaallah? Jelas? Pun ngertos? Pun ngertos salah ni? Pun ngertos. Apa tu salam pun ngertos tu salam? Pun sampun paham. Terus jelas ulahannya. Baik, berarti kalau gitu khilafnya basriyin sama kufir adalah khilaf-khilaf lafziya. Khilaf lafzi, khilaf banyak lafateto, arti ini podo. Khilaf lafzi itu ya khilafnya beda lafati, satu menamai apa? Fasal, satu menamai imat, arti ini podo. Itu jenisnya khilaf lafzi, ngerti? Khilaf lafzi, jelas? Naam. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa qad yakunu dukhulul lami wajiban. Waqat yakunu, dan kadang-kadang ada dukhul lami masuknya lam itu wajiban wajib. Jadi kadang-kadang lam ini masuk lam apa namanya ini lamul ibtidak, kadang-kadang itu wajib ada, kadang-kadang wajib ada. Lamul ibtida ini kapan? Wadhalika, dan yang demikian itu ila khufifat inna, apabila inna ini dikhufifkan, diringankan, wa uhmilat, serta diimalkan. Enggak beramal kan? Kalau inna dimukhafafkan itu kan boleh beramal dan boleh tidak kan? Ya, ya, gitu kan? Benar itu. Tanpa syarat yang lain. Lu buka lagi. Kasim, ya gitu Kasim. Ya Pak Salman, itu Pak Salman. Tanpa syarat yang lain. Bisa apa syarat ekonomi? Apa syarat kira-kira kasim? Taim. Walam yadhar ini qasdul ibtidak. Lah. Baik. Dan tidak, syarat yang nomor tiga di sini, dan tidak nampak qasdul isbat, dan tidaklah nampak tujuan isbat. Tujuan isbat, arti tujuan isbat ditulis ailam yadhar maknal isbat. Mananya? Walam yadhar qasdul isbat ay lam yadhar qasdu maknal isbat. Dan tidaklah nampak maksud makna isbat. Kita ini syarat lagi. Kita ini syaratnya yang pertama apa? Satu, mukhaffafa. Dua apa? Muhmala. Ayo enggak beramal. Yang nomor tiga, tidak nampak dari siyak itu, dari bentuk itu, belum nampak ini makna isbat. Apa maksudnya makna isbat? Kita ini ikhwan. In itu kan ada in mukhaffafa minasakilah dan ada inna sia. Jelas? Lah kalau enggak ada lamnya itu muhtamal. Muhtamal an ini in in mukhaffafa minasakilah dan ihtimal in nafiyah. Lah sedangkan sia kalamnya ini belum jelas maksudnya itu isbat ataukah tidak isbat. Ngerti? Siak kalamnya belum menentukan seperti itu. Siak kalamnya belum menunjukkan makna isbat. Nah ini belum diketahui, belum nampak. Karena belum nampak, supaya menjadi jelas itu maknanya isbat, yaitu maknanya ada istilahnya isbat, maka perlu diletakkan lam di khobarnya. Ngerti? Nah, berarti lam ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membedakan in sing mukhaffafa yang mananya isbat dan in nafiyah yang mananya nafi. Ngerti? Tapi kalau sudah jelas ya kalamnya itu menunjukkan isbat, ya enggak usah, enggak wajib hukumi. Soalnya siya kalami wis menentukan, menunjukkan itu mananya isbat. Ngerti gak ikhwan? Ngerti? Ngerti? Kasim, belum ngertot? Kasim? Belum? Belum? Sabun? Seketik. Seketik. Dari saya. Ini gini Kasim. Saya kan in kan ada dua toh sim ini ku ono luru enten kali ono in mukhaffafa ada in nafiyah. Nafiyah itu artinya apa? Meniadakan. Mukhaffafa itu artinya apa? Menetapkan, kan isbat kan sesungguhnya toh. Ah. Waktu itu ini enggak beramal. Enggak beramal toh? Lah ketika enggak beramal otomatis memiliki dua makna. Apakah maknanya itu isbat atau nafi? Jelas. Lah supaya jelas siak kalamnya ini supaya jelas itu maknanya isbat ya, supaya jelas yang diinginkan oleh mutakalim itu isbat. Jelas. Dan dia adalah in mukhaffafa min tsaqilah, maka di situ wajib diletakkan apa? Lah. Berarti lam ini apa? Lam ini untuk membedakan antara apa? In nafiyah dan in mukhaffafa. Yang mana in mukhaffafa itu otomatis ke mana isbat, ya toh? Sedangkan in nafiyah artinya apa? Menafikan. Kapan hukumnya wajib ini kapan? Selama sejak kalanya itu tidak dipahami apakah itu isbat atau tadi tidak jelas. Ngerti? Tapi kalau siak kalamnya sehati-hati menunjukkan isbat, wis gak perlu. Soalnya wis gono iltibat. Wis aman dari iltibat. Aman dari kesamaran. Karena tidak aman inilah, maka diwajibkan adanya lam. Lamul farik, lamul iltidak yang memiliki makna apa? Farikoh. Ngerti? Baik. Latin ini boleh. Bahasa kali. Kan sekali aja, lama enggak?